setahun ku di negeri orang. Kini ku kembali untuk menemuimu. Tapi kecewa melihat cincin kawin di jarimu. Selama setahun surat darimu, aku mengira engkau telah melupakan diriku. Kau berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Kau terkena hasutan belaka. Maafkanlah sayang, semua salahku. Terlalu percaya pada orang lain. Kini hanyalah kepahitan.